Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersyukur saat Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang sangat fenomenal di tengah-tengah umat, diterima, dibahas, dikaji, diajarkan, diamalkan dari generasi ke generasi, dan menjadi pendamping umat dalam kehidupan mereka di samping buku-buku ulama yang lain. Tentu saja ditulis oleh nama besar dalam dunia ilmu, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, ketika kita belajar, hendaknya kita menyadari bahwa salah satu yang kita harapkan dengan kita datang ke kajian, dengan kita duduk di majelis, adalah agar kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyatakan al-ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Ulama kita juga menyampaikan, hadirin, laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya menyampaikan, tapi ilmu sejati, ilmu nafi itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu kita, kita harus semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu, setiap selesai kita kajian, setiap selesai kita belajar, coba evaluasi kita, udah semakin takut belum sama Allah? Indikasinya apa sih Ustaz? Indikasinya adalah kita akan semakin jaga lisan kita, kita akan semakin jaga tangan kita, kita akan semakin jaga kaki kita, kita akan semakin jaga diri kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ada rasa takut kalau ditawari maksiat, atau ketika berhadapan dengan maksiat, baik maksiat lisan atau maksiat fisik yang lain. Ada rasa gelisah ketika dihadapkan dengan uang haram misalnya. Padahal gak ada yang tahu nih. Tapi rasa takut yang akan bereaksi. Dan hadirin, yang menarik itu rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Kalau rasa takut kepada makhluk atau rasa takut duniawi itu akan membuat kita galau, akan membuat kita paranoid misalnya, akan membuat kita overthinking misalnya. Tapi rasa takut kepada Allah beda karakter. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, man khafallah ammanahu siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan buat dia aman di dunia, aman di akhirat. Man khafa Allah amanahu Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan kasih rasa aman. Allah akan kasih rasa aman. Jadi hidupnya jadi tenang justru. Beda kalau takut sama makhluk, gak tenang kita hidup. Gak nyaman. Pegawai yang takut di PHK bulan depan, itu hidupnya udah gak nyaman dari hari ini. Padahal mau di PHK-nya bulan depan. Atau bahkan gak di PHK. Cuman ada gosip akan ada PHK besar-besaran bulan depan. Itu banyak karyawan udah isu di kantin udah tentang itu nih. Setiap ketemu, lu udah dengar belum isu ini? Ya lu gimana, gue juga mikirin anak bini gue makan apa. Gak tenang kita hidup. Kenapa? Karena takutnya takut kepada makhluk. Itulah. Ada anak muda maju ngelamar anak orang, takut gak diterima nih sama calon mertua. Gak tenang hidupnya tuh. Atau takut pernikahannya gagal, gak tenang. Dan lain-lain. Kita invest, tiba-tiba kita dengar rekanan kita itu kabur, gak tenang hidup kita. Tapi kalau takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, amanahullah, Allah akan kasih aman. Allah akan kasih rasa aman. Makanya kata Abu Sulaiman Ad-Darimi, aslu kulli khair fid dunya wal akhirah al-khawfu minallah. Salah satu akar kebaikan di dunia dan di akhirat itu rasa takut kepada Allah. Ad-Darimi rahimahullah mengatakan aslu kulli khair fid dunya wal akhirah al-khawfu minallah. Akar rasa kebaikan dunia akhirat itu adalah rasa takut kepada Allah. Kenapa nih, kok bisa beda begitu? Karena ada perbedaan fungsi. Kata sebagian para ulama hadirin, rasa takut kepada Allah itu an-narul muhriqatu lisyahawat. Rasa takut kepada Allah itu layaknya api yang fungsinya membakar syahwat. Syahwat-syahwat yang overdosis, yang melampaui batas, itu dibakar sama rasa takut sama Allah. Makanya hasilnya tenang. Adapun takut sama makhluk itu justru mengobarkan api syahwat. Makanya gelisah. Itu hadirin. Itu keterangan para ulama kita. Makanya sama-sama takut kan gitu. Kalau banyak yang nanya, kalau kita takut gimana kita bisa tenang hidup Ustaz? Oh beda. Itu takut sama makhluk dan kehidupan dunia. Tapi kalau takut sama Allah, enggak. Beda. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Nah, gimana caranya punya rasa takut? Ilmu, hadirin. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Surat Fatir 28. Surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut sama Allah hanyalah ulama. Hanyalah yang punya ilmu. Yang punya ilmu yang bermanfaat. Yang punya ilmu bermanfaat. Jadi kata kata Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama, hanya punya ilmu. Yang punya, semakin tinggi ilmu kita dan ilmu kita bermanfaat ya, bukan sebatas tahu, maka semakin takut kita kepada Allah. Semakin cetek ilmu kita, semakin kita malas belajar, semakin enggak takut sama Allah. Dan begitu enggak takut sama Allah, semakin enggak berkah hidup kita. Semakin enggak nyaman hidup kita. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Jadi ilmu itu kebutuhan, sekali lagi. Ilmu itu kebutuhan. Bukan sekedar nambah pengetahuan. Tapi kita butuh meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik, camkan baik-baik. Makanya kan tadi surat Fatihah 28 apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama. Lalu masih ingat gak keterangan Imam Syafi'i bahwa wali Allah itu adalah ulama al-amilun, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Itu kata Imam Syafi'i. Artinya orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, itu wali. Nah, bicara tentang wali, coba kita buka surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir terhadap, atau mereka tidak merasakan kekhawatiran, tidak merasakan rasa takut. La khawfun khawf walahum yahzanun, dan mereka enggak sedih. Lu gimana sih tadi kata yang takut sama Allah ulama, sekarang gak takut. Bedanya apa? Bedanya beda rasa takut, hadirin. Yang satu rasa takut kepada Allah, yang satu rasa takut duniawi. Yang konotasinya negatif. Yang konotasinya negatif. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bukan hanya belajar, bukan hanya tahu maklumat, bukan hanya ngerti, tapi juga menumbuhkan rasa takut. Makanya kan, ketika misalnya kita belajar bab nafkah, kan banyak ternyata hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, dan itu berdampak. Mungkin sebagian dari kita tidak menunaikan kewajibannya menafkahi orang yang seharusnya dinafkahi. Nah, seharusnya kan, nah ini, kalau hanya sekedar ngerti, tahu, oh iya, iya, oke. Jadi wajib ya, jadi harus kasih nafkah, titik. Tapi kalau rasa takutnya pun juga aktif, berperan, ya Allah, selama ini berarti aku banyak lalain orang nih. Selama ini aku itu zalim sama istriku. Aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah murka bagaimana? Selama ini berarti aku sia-siakan dan aku zalim sama anak-anak. Aku enggak nafkahi mereka. Aku ngandelin istri misalnya. Padahal aku bisa. Ya Allah, selama ini tuh aku zalim sama orang tua. Aku gak kasih nafkah mereka. Aku pikir nafkah itu orang tua ke anak aja. Ternyata anak ke orang tua juga. Aku nih takut sama Allah. Karena aku udah gak pernah kasih nafkah kepada anakku Aisyah setelah dia balik gitu loh. Setelah dia dewasa saya suruh dia cari uang sendiri, padahal kewajiban nafkah ke anak itu, anak perempuan itu, sampai dia menikah, sampai dia menikah. Nah, orang yang punya rasa takut sama Allah kan beda dalam menyikapi maklumat gitu loh. Dalam menyikapi ayat, dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak selewat aja, dipikirin terus gitu. Direnungkan terus. Dan akhirnya menjadi cambuk untuk memperbaiki diri. Bukan putus asa, tapi memperbaiki diri. Cambuk untuk memperbaiki kewajiban yang selama ini terlalaikan. Akhirnya Allah kasih keberkahan. Akhirnya ketika dia memperbaiki diri, otomatis dia dapat pahala, dia dapat ampunan, kan? Kalau gitu saya harus banyak istighfar nih. Dosa saya banyak ternyata. Banyak istighfar deh. Ketika banyak istighfar, banyak dapat ampunan. Banyak dapat ampunan, banyak dapat keberkahan. Mulai sekarang aku harus bekerja gitu. Yang awalnya malas-malasan deh ya. Enggak, ternyata ini aku masih punya kewajiban. Karena begitu. Ya kita hari misalnya dulu waktu kita sekolah, hari ini santai-santai. Pas jam 8 malam udah mau tidur nih, kita baru sadar dari teman kita, besok ada tugas dan kewajiban yang harus dikumpulin. Karena awalnya jam 8 mau tidur jadi enggak jadi tidur. Ya Allah. Masih ada tugas. Masih ada kewajiban yang besok harus dikumpulkan. Udah tuh guru killer lagi. Akhirnya awalnya mau tidur cepat gak jadi tuh. Atau ada yang awalnya mau melakukan perbuatan sia-sia gak jadi. Yang tadinya mau nongkrong, ngobrol, ngalor, ngidul gak jadi. Berulang kayaknya gue harus pulang deh. Ada kewajiban yang harus dikumpulkan besok. Gue baru sadar. Ah, ini pentingnya. Tapi kan bukan hanya butuh ilmu, tapi juga butuh rasa takut sama Allah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini selalu penting dan selalu urgent. Makanya di samping kita melanjutkan materi, kita harus tekankan terus esensi dari ilmu. Kita gak boleh bosan-bosan menyampaikan esensi dan substansi dari ilmu di tengah-tengah pembahasan kita dalam setiap bab. Karena ini bukan, atau kajian Ridhoson ini bukan kejar setoran, hadirin. Bukan sebatas maklumat yang sebanyak-banyaknya kita kasih, bukan. Tapi bagaimana itu tadi, al-ilmu laysa bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan. Ilmu itu bukan sebatas kasih sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, kemarin kita sudah membahas kaidah dalam memberikan nafkah kepada keluarga besar. Dan kita sudah jelaskan dalilnya. Dengan skala prioritas, penuhi kebutuhan dan nafkah diri kita dulu, lalu keluarga inti, lalu kalau ada kelebihan maka kita memberikan kepada saudara atau keluarga besar yang tidak mampu, tidak sanggup atau sakit. Dan sebagian ulama mengaitkan dengan ahli waris, sebagian ulama mengaitkan dengan apa? Mahram. Itu poinnya. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat, karunia pada Imam Nawawi dan seluruh keluarganya. Para ulama, semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustadz, keluarga, segenap tim Muhajir dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apabila seorang anak perempuan menikah, memiliki anak, kemudian qadarullah bercerai sehingga harus kembali pada orang tuanya, apakah anak perempuan ini dan anaknya yang masih balita kembali menjadi tanggungan ayah kandungnya dan harus menafkahi dirinya sendiri atau menjadi tanggungan kakak-kakak laki-laki? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair katsiran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika terjadi perceraian, maka anak kembali beban nafkahnya kembali ke ayah kandungnya, ayah kandungnya. Jika misalnya si anak tidak mampu dan ayahnya mampu, tapi bisa jadi sebaliknya, anaknya mampu banget, kaya banget gitu loh, ayahnya yang nggak mampu, maka anaknya menafkahi ayahnya, sebagaimana jelaskan sebagian ulama seperti madzhab Syafi'iyah. Adapun anak kecil itu sama juga, ketika terjadi perceraian maka ayah tetap menafkahi anak kandungnya. Jadi kalau suami istri menikah lalu cerai dan dia punya anak, maka si anak ini dinafkahi oleh ayah kandungnya. Dan kalau masih kecil, hukum asalnya yang mengasuh dan merawatnya adalah ibunya jika secara kesolehan sama dengan anak, sebagaimana sabda Nabi SAW, anti ahakku bihi malam tankihi, wahai ibu, engkau lebih berhak mengasuh anakmu selama engkau belum menikah lagi. Tapi nafkah atau biaya ditanggung oleh ayah kandung, sebagaimana kita jelaskan ijma' para ulama bahwa yang menanggung nafkah anak adalah sang ayah, bukan ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi anaknya ditanggung oleh ayah kandungnya, si ibu kembali ke rumah orang tuanya dan diinikan oleh ayahnya jika ayahnya masih mampu, masih punya nafkah, masih belum sepuh dan seterusnya. Kalau misalnya ayahnya gak mampu dan seterusnya, kembali nafkah qarib gitu loh, nafkah keluarga besar ke saudara-saudaranya, khususnya laki-laki yang bisa memberikan nafkah itu. Kan kita sudah bahas, memang kemarin kita bahas gak detail, tapi itu kaidah, terapkan aja gitu loh. Kan seperti nafkah kepada siapa? Keluarga besar, bagi yang mampu menafkahi keluarga besarnya yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk mencari nafkah atau nggak bisa dan seterusnya. Dan mampu di sini artinya apa? Mampu adalah memiliki kelebihan setelah menafkahi dirinya dan keluarganya. Intinya sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tinggal dibalik aja gambarannya. Jelas nggak ya hadirin? Ya kan, oke. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan Imam Nawawi, Imam-imam lainnya, dan semoga Ustaz, keluarga, dan tim serta kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika istri sakit keras dan membutuhkan biaya besar? Apakah suami juga berkewajiban membiayai atau itu kewajiban keluarga besar istrinya? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui dalam masalah pengobatan istri, memang mayoritas ulama mengatakan suami tidak wajib menanggung pengobatan istrinya. Mayoritas ulama, walaupun sebagian mengatakan harus, seperti keterangan Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam dalam, bisa dicek dalam Syarah Mukhtasar Khalil, itu mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Tapi perlu kita ketahui hadirin Allah muliakan, maksud mayoritas ulama mengatakan tidak wajib dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa pengobatan ini diambil dari harta istri jika istri punya uang. Kalau istri gak punya uang, maka dikembalikan ke yang wajib menafkahi dia. Yang wajib menafkahi dia. Berarti kalau yang wajib menafkahi dia, biasanya siapa? Ya larinya ke suami lagi, gitu. Dan kalau misalnya suami gak mampu segala macam, maka kembali ke nafkah, bisa balik ke nafkah orang, kembali ke orang tua yang take over, atau keluarga besar yang take over. Kembali ke nafkah aqarib atau dawil arham. Bisa di ini gak? Jadi kan terus meluas gitu. Jadi mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib. Maksudnya ke, ini asalnya ke harta istri. Kalau istri gak mampu, maka yang wajib menafkahi dia. Kalau udah mampu, dia take over. Kalau gak mampu juga, maka lebih luas lagi, orang tua turun tangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, orang tua turun, termasuk orang tua mensupport menantu. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Atau keluarga istri masuk ke nafkah aqarib, dzawil arham, atau orang tua istri. Orang tua istri gak sanggup, keluarga istri. Makanya sebagian ulama juga, kalau gak salah ini juga fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau misalnya pengobatannya normal-normal aja, maka ke suami. Tapi kalau sudah biayanya sangat besar dan seterusnya, maka keluarga istri pun juga turun tangan. Keluarga istri pun juga turun tangan. Itu poin-poin yang kedua. Ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak wajib, bukan berarti gak boleh. Bukan berarti tidak perhatian dan diacuhkan. Enggak. Artinya bisa jadi suami istri kaya gitu. Dan pengobatan ini sebenarnya bisa pakai uang istri. Tapi suaminya bilang, enggak, pakai uang aku. Aku yang take over. Boleh apa enggak? Ya bagus lah gitu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri dengan cara yang baik. Berinteraksilah dengan istri dengan cara yang baik. Sesuai dengan urf. Jadi ini masalah wajib atau enggak gitu loh. Bukan dibantu atau enggak, dibayarin atau enggak gitu loh. Tapi wajib atau enggak. Bisa dicamkan. Yang ketiga, sebagian ulama kontemporer, sebagian ulama masa kini mengatakan bahwa sebagian ulama pada saat ini menyampaikan bahwa ketika kita mengkaji keterangan mayoritas ulama klasik tentang tidak wajibnya membayarkan nafkah membayarkan pengobatan, itu karena kondisi urf masyarakat zaman dulu itu berbeda dengan saat ini. Dan kebutuhan pengobatan zaman dulu tidak seurgen hari ini. Dan penyakit di masa lalu zaman dulu enggak sekompleks, enggak seribet, enggak semahal hari ini, gitu loh. Itu keterangan sebagian para ulama pada saat ini. Adapun hari ini kondisi sudah apa? Kondisi berbeda. Pengobatan adalah kebutuhan asasi. Makanya ketika kita bicara tentang nafkah itu apa aja sih? Kesimpulannya apa? Nafkah itu. Kalau kita boleh simpulkan kebutuhan primer kan ya, kebutuhan primer, kebutuhan asasi, sandang, pangan, papan, terus isi rumah segala macam, alat apa, alat kebersihan, bahkan alat kecantikan buat istri dan seterusnya. Apa kebutuhan asasinya istri? Nah, dulu kata sebagian para ulama kontemporer, pengobatan itu bukan kebutuhan asasi. Bukan kebutuhan asasi. Dan itu tadi enggak sekompleks hari ini, penyakit lebih terbatas, lebih tertakar, lebih simpel pengobatannya. Enggak memakan biaya besar. Tapi hari ini terjadi perubahan kata sebagian ulama. Dan bisa dikatakan bahwa pengobatan adalah salah satu kebutuhan asasi. Salah satu kebutuhan asasi pada hari ini. Dengan perubahan pola hidup, terus bumi pun juga berubah gitu. Dan sangat mengarah ke sana. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan dan juga secara urf, karena kan memberikan nafkah kan masih ingat kaidahnya dikembalikan kepada urf, ya, dikembalikan kepada urf. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dalam surat Al-Baqarah 233, bil ma'ruf, sesuai dengan urf. Dan urf kita pada hari ini, pengobatan istri ditanggung siapa? Suami, gitu. Jadi urf kita kali ini pengobatan istri ditanggung suami, dan urf kita pada hari ini pengobatan itu adalah salah satu kebutuhan asasi. Salah satu kebutuhan asasi. Maka ini pandangan yang dipilih oleh sebagian para ulama saat ini. Terlebih lagi sebagian ulama seperti tadi Ibnu Abdul Hakam pun menyatakan demikian. Jadi wallahu ta'ala bisawab, marilah para suami menjadikan ini momentum untuk berbuat baik kepada istri. Momentum untuk mengamalkan firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri dengan cara yang ma'ruf, yang baik secara urf. Lalu juga ini kesempatan pahala besar, kesempatan mendapatkan doa dua malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak. Dan salah satu makna berinfak yang memberikan nafkah ganti yang lebih banyak. Dan kalaupun kalaupun kita mengikuti keterangan mayoritas ulama klasik, mayoritas ulama klasik yang mengatakan tidak wajib, ingat tidak wajib bukan tidak boleh. Ingat tidak wajib bukan tidak berpahala. Dan ada banyak hal kita kasih ke orang lain padahal itu nggak wajib juga. Kita sedekah nggak, sedekah hukumnya sunnah. Ngasih sesuatu nggak wajib pada dasarnya kita kasih. Dan kita bilang, kok misalnya anak kita tanya, kok papa kasih sih? Emangnya wajib? Enggak nak, tapi kita kan harus berbuat baik. Lalu bagaimana dengan istri kita yang selama ini mendampingi kita, menyerahkan raganya kepada kita dan berkhidmat untuk kita? Bukankah kita harus berbuat baik sama dia pada waktu dia sehat, apalagi pada saat dia sakit? Itu poinnya. Pada saat istri kita sehat, kuat, kaya, sukses gitu loh, itu aja kita harus berbuat baik sama dia. Ini istri kita sakit dan bisa jadi dia gak punya uang kecuali yang kita kasih kepada dia, masa kita lepas tanggung jawab? Maka tetap berikan. Jadi terlepas apa pandangan hukum yang dipilih dari keterangan para ulama di atas, tapi jelas ini adalah sebuah ladang pahala dan kebaikan besar bagi seorang suami ketika memberikan atau membayari pengobatan istrinya. Allahu taala alam. Bisawab, saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.